Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan dalam bab zikri wa du'a, bab mengenai zikir dan doa, yang kemudian pada awal dari bab ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala telah menyebutkan beberapa hadis mengenai keutamaan berzikir dan juga keutamaan majlis zikir. Dan kemudian pada syarahnya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah secara ringkas dari kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib, diringkas oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala, menjadi beberapa poin. Di sini berjumlah 30 poin yang seluruhnya menjelaskan tentang faedah yang diraih dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama telah kita sebutkan bahwasanya zikir tersebut dapat mengusir syaitan, ya, dan bisa mengalahkannya, melemahkan syaitan tersebut, menjadikan kita terjaga dari godaan syaitan dan was-was dari syaitan tersebut. Maka inilah suatu faedah yang besar bagi seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana syaitan adalah sumber dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lain sumbernya itu hawa nafsu dan juga godaan syaitan, ya, yang menjerumuskan seseorang kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu faedah yang sangat besar, menjadikan seorang terbebas, ya, dijauhkan dari syaitan, ya, sehingga dia selamat dari perbuatan dosa dan pada akhirnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perbuatan dosa tersebut. Dan tentang faedah yang pertama ini dari zikir yang disebutkan di sini, kita mengingat bagaimana keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang maknanya apabila engkau wahai Umar menempuh suatu jalan, maka syaitan akan menempuh jalan yang lainnya. Ya. Artinya tidak mau satu jalan dengan Umar. Ya. Tidak ingin dekat-dekat dengan Umar. Ya. Dan ya, tidak tahan untuk kemudian mendekati Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang terjaga dari syaitan. Dan bisa jadi, ya, sangat dimungkinkan bahwasanya itu adalah buah daripada zikrullah. Ya. Zikir Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah dan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, tahmid tahlil dan yang lainnya dari zikir-zikir yang disyariatkan. Kemudian kita sebutkan faedah-faedah yang selanjutnya. Ya. Bahwasanya zikir adalah suatu yang membawa kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga yang ketiga, bahwasanya zikir adalah suatu yang menghilangkan kesedihan gundah gulana dari hati seseorang, ya, yang diantara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ya, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati-hati akan menjadi tenang. Ya. Ini adalah faedah dari berzikir. Maka seorang yang tertimpa rasa gundah, rasa sedih, rasa galau, ya, maka hendaknya dia banyak-banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk, ya, menghilangkan perasaan-perasaan yang menyempitkan hatinya tadi, ya, dari hatinya. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dadanya dengan zikrullah. Kemudian, bahasanya zikrullah tadi akan mendatangkan, ya, sebagai ganti dari kesedihan dan gundah gulana tadi, akan mendatangkan kebahagiaan, ya, kesenangan, semangat, ya, untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, mendatangkan perasaan-perasaan yang positif pada diri seorang insan, ya, mendatangkan rasa optimis, ya. Maka inilah faedah dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwasannya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan hati seseorang dan juga badannya. Dan faedah selanjutnya, bahwasannya zikir tersebut dapat, ya, menerangi hati seseorang dan juga menerangi wajahnya. Ya. Seorang yang berzikir, ya, akan nampak pada wajahnya. Ya. Bahwasanya dia adalah seorang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hatinya dan juga pada wajahnya. Ya. Maka mengenai faedah yang sebelumnya, bahwasanya, ya, berzikir akan menguatkan hati seseorang dan badan seseorang, perlu untuk kita perhatikan bahwasannya di sana banyak orang yang badannya kuat namun tidak bisa melakukan peribadahan-peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana, ya, yang dilakukan orang yang hatinya kuat, ya. Orang yang kemudian diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keteguhan hati, ya, keteguhan tekad untuk kemudian mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang di sini bukan badannya yang lemah, ya, namun apa? Namun hatinya yang lemah. Ini yang kemudian, ya, menjadi pembeda antara seorang yang, ya, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikuatkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga badannya pun kuat untuk melakukan, ya, amalan-amalan yang mungkin bagi orang lainnya yang sebetulnya badannya kuat, ya, dia merasakan berat dalam melakukan ibadah tersebut. Seperti puasa, katakanlah. Misalnya puasa Daud. Banyak orang yang merasa berat untuk melakukan puasa tersebut. Namun kemudian bagi seorang yang, ya, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka walaupun pada asalnya badannya adalah badan yang, ya, tidak sekuat orang lain, ya, namun dikarenakan kekuatan hati yang ada pada dirinya, ya, memang Allah subhanahu wa ta'ala mantapkan jiwanya, mantapkan hatinya untuk banyak beribadah kepada Allah, ya, tinggi tekadnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mampu untuk melakukan ibadah tersebut. Berpuasa Dawud, atau kemudian melakukan sholat malam, ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang mungkin bagi, ya, orang-orang yang lainnya nampak berat, ya. Atau seperti bersedekah, banyak bersedekah, ya, rajin untuk bersedekah, rutin bersedekah, ya, ini berat bagi, ya, banyak dari kalangan manusia. Namun bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan hatinya, ya, maka itu bukanlah suatu yang sulit. Kemudian faedah yang selanjutnya bahwasanya zikir tersebut akan mendatangkan rezeki. Ya, sebagaimana dalam suatu ayat, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan faiza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wa dzkurullaha katsira. Atau ada yang hafal mungkin sepertinya ada bagian yang hilang dari ayat tersebut. Tabatahu min fadlillahi wa dzkurullaha katsira. Ya. La'allakum tuflihun. Ya. Karena apabila telah selesai ditegakkan salat tersebut, ya, maka bertebaranlah di muka bumi. Selesai salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi, ya. Dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan berzikirlah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya, semoga kalian menjadi orang yang beruntung, ya. Maka ketika mencari rezeki pun, ketika seorang bekerja sekalipun, jangan sampai dia lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mungkin dengan zikir tersebut akan, ya, memperbanyak rezekinya, akan menjadikan sukses usahanya, atau kemudian paling tidak menjadi barokah dari rezekinya tersebut, walaupun rezekinya adalah, ya, tergolong sedikit apabila dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya, namun barokah. Maka hendaknya, ya, dia berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam pekerjaannya, ya, dalam usahanya, tidak lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya zikir akan menjadikan seorang yang melakukannya, ya, mendapatkan atau dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan, pakaian kewibawaan, ya, dan pakaian keindahan yang nampak dari dirinya. Ya. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang berzikir, ya. Nampak wibawanya, ya, di hadapan manusia, ya. Seorang ketika melihat orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari awalnya juga sudah segan. Dari awalnya juga sudah, ya, sopan, ya, karena melihat wibawa yang terpancar dari orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala pakaikan kepadanya pakaian kewibawaan, kemuliaan, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya zikir tersebut dapat membawa, ya, seseorang kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengantarkan seorang untuk mendapatkan, ya, atau merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala inilah ruh dari agama Islam. Ruh dari agama Islam adalah rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kecintaan tersebut akan menggerakkan seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Seorang melakukan ibadah karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada balasan yang kemudian, ya, diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bergerak dan berusaha untuk melakukan ibadah guna meraih apa yang dia cintai, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ruh daripada Islam dan juga poros daripada agama Islam, ya, dan juga landasan daripada kebahagiaan dan landasan pula dari keselamatan seseorang, yaitu rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, ya, bagi segala sesuatu itu sebab yang mengantarkan kepadanya, ya. Seorang yang meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, telah meletakkan sebab-sebab yang dengannya seorang bisa meraih, ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka rasa cinta tersebut, ya, sebabnya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendapatkan perasaan cinta tersebut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seorang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan hadir rasa cinta kepada zat yang diingatnya, zat yang disebutnya, zat yang selalu ya lisannya basah dengan namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika dia banyak berzikir, ya, ketika dia banyak berzikir. Ya, demikian pula ketika sudah hadir rasa cinta dalam hati, maka akan senantiasa dia ya ringan dalam berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah cinta, karena sudah merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu kembali benaknya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang berat lagi, tapi apa? Sesuatu yang sudah menjadi tabiatnya, karena dia sudah merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan menjadi mudah baginya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini adalah sesuatu yang saling timbal balik, ya. Ketika seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan mudah baginya untuk mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan dengan lisannya. Ya. Maka inilah sesuatu yang timbal balik antara zikir dan kemudian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat saling menguatkan. Zikir mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sekaligus juga mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi akan memudahkan seseorang dalam berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-10 dari zikir tersebut, bahwasanya zikir dapat mewariskan perasaan inabah. Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebutuhan dan setiap permasalahan yang ingin diadukan, ya, yang ingin disampaikan, yang ingin kemudian diraih, ya, semuanya seorang mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inabah, ya. Inilah yang dinamakan dengan inabah. Maka barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaannya, ya. Maka ketika dia tertimpa suatu perkara, suatu musibah, suatu kesulitan, ya, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai hajat kebutuhannya, ya, yang dia ingin untuk meraihnya, ya, pada saat itu juga, ya. Maka seorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengingat suatu perkara yang dia butuhkan, langsung dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, ya. Tidak menunggu harus pada saat sujud misalnya, ya. Tidak menunggu pada saat dia berdoa di antara azan dan iqamat. Kapanpun dia mengingat kebutuhan yang dia inginkan, ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan suatu yang yaitu diharamkan, bukan suatu yang kemudian yaitu tidak diperbolehkan seseorang misalnya berdoa ketika mengingat sesuatu, ketika di mobilnya, di kendaraannya, atau ketika dia duduk bersama yaitu teman-temannya, atau ketika dia duduk bersama keluarganya, ya. Ini bukan sesuatu yang kemudian dilarang, ya. Ketika seorang mengingat sesuatu yang dia butuhkan, sesuatu yang kemudian dia memang ingin sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dia raih, maka hendaknya dia langsung memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga dia mencari waktu-waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi di antara azan dan iqamat atau pada akhir malam, ya, tentu saja ini lebih mungkin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan selalu mengadukan, ya, permasalahannya kepada Allah, ya, pada setiap keadaannya. Kemudian perkara atau faedah yang ke-11, ya, bahwasanya zikir tersebut akan menjadikan seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekadar apa atau sebanyak apa dia berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sedekat itu pula dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. sekadar zikirnya kepada Allah, maka sesuai dengan kadar zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, dia meraih kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sesuai dengan kadar ya, lalainya dia dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti itu pula jauhnya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, faedah yang ke-12. Ya, bahwasanya zikir dapat membuka pintu dari pintu-pintu makrifah, yaitu pengetahuan, ilmu. Ya, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semakin seseorang itu banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dia ya, memiliki pengetahuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki pengenalan ya, terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Semakin dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan bukakan pintu ilmu baginya. Kemudian faedah yang ke-13, bahwasanya zikir ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Allah mengingat hambanya tersebut, mengingat hamba yang berzikir kepadanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, fadhkuruni adhkurkum, dan hendaklah kalian mengingatku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala itu, hadis Qudsi, man zakarani atau fa'in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, fa'in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum, fi mala'in khairin minhum. Apabila hambaku berzikir kepadaku, mengingat aku ya, dalam atau pada dirinya sendiri, yaitu dia tidak mengeraskannya ya, tidak berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang lain, berzikir sendirian, zakartuhu fi nafsi ya, aku pun mengingatnya dan menyebutnya ya, fi nafsi ya, pada diriku. Wa man dzakarani fi mala'in, dan barang siapa yang berzikir kepadaku, mengingatku dalam suatu perkumpulan, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan mengingatnya pada suatu perkumpulan yang lebih baik dari mereka, lebih baik dari perkumpulan yang hamba tersebut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di situ ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutnya di al-mala'il a'la ya, perkumpulan yang tertinggi, perkumpulan para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang selalu berzikir kepada Allah ya, baik itu sendirian ataupun kemudian ketika dalam keadaan bersama dengan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya. Waalaikumsalam. Maka kalau saja tidak ada faedah yang lain daripada zikir kecuali faedah ini, maka tentu saja ini sudah cukup sebagai suatu kemuliaan dan suatu keutamaan, bahwasanya seorang yang berzikir kepada Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya dan menyebut-nyebutnya. Kemudian faedah yang ke-14, bahwasanya ya, zikir tersebut akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, ya, menghilangkan dampak-dampak dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa tadi. Ya. Dikarenakan zikir termasuk kebaikan yang paling besar. Ya. Dan sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan, menghilangkan dosa-dosa. Ya. Maka zikir yang merupakan termasuk salah satu kebaikan yang paling besar akan menghilangkan dan menggugurkan dosa-dosa seseorang. Semakin banyak seorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin banyak dosanya yang berguguran dari dirinya. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya zikir tersebut akan menghilangkan al-wahsyah. Al-wahsyah yaitu rasa jauh atau kemudian tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan dengan wahsyah, tidak dekat dan merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya dirinya adalah seorang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahsyah. Ini dihilangkan dengan apa? Dihilangkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul perasaan yang sebaliknya, yaitu dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, bahwasanya zikir adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya zikir tersebut adalah sebab turunnya ketenangan, dan sebab bahwasanya suatu perkuburan itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh rahmatnya, kasih sayangnya. Dan sebab bahwasanya malaikat menaungi mereka, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada majlis az-zikir. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang ke-17, bahwasanya zikir tersebut adalah sebab yang menjadikan lisan tersibukkan dan terpalingkan dari perkara-perkara yang merupakan dosa besar. Tersibukkan dan terpalingkan dari ghibah, tersibukkan dari namimah, terpalingkan dari dusta, perkataan yang batil, perkataan yang kotor dan yang lain sebagainya. Dari kemaksiatan-kemaksiatan dengan lisan. Ini dapat dihindarkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang terbiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dia akan terhindarkan dan terlindungi dari perkara-perkara yang batil dan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, Dan barang siapa yang kering lisannya dari berzikir kepada Allah, maka lisannya akan basah dengan segala bentuk perkara yang sia-sia dan perkara-perkara yang batil dan juga perkara-perkara yang keji, mungkar, dengan lisannya. La haula wala quwwata illa billah. Semakin banyak dia berzikir kepada Allah, semakin dia jauh dari dosa-dosa yang mungkar tersebut, dosa-dosa yang fahish tadi, dosa-dosa yang besar tadi dengan ghibah, dengan namimah, dan yang lain sebagainya. Dan semakin dia jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kotor lisannya, dikotori dengan perkara-perkara batil, perkara-perkara mungkar, atau paling tidak perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya zikir adalah termasuk ibadah yang paling mudah. Namun walaupun itu adalah ibadah yang paling mudah, justru itu ibadah yang paling agung. Di antara ibadah yang paling agung, yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Jadi jangan dilihat kepada mudahnya ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala zat yang akan membalas amalan sekecil apapun dengan balasan yang besar. Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, maha memberikan rahmatnya. Suatu amalan yang sebetulnya sangat mudah, sangat gampang bagi seseorang berzikir dengan lisannya, namun ternyata balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bahwasanya gerakan lisan itu adalah gerakan yang paling mudah untuk dilakukan oleh seseorang daripada gerakan-gerakan badan. Kalau saja seandainya anggota badan kita ya, kita gunakan untuk bergerak sebagaimana bergeraknya lisan sehari semalam, ya, maka tentu sangat berat bagi anggota badan tersebut. Tangan saja. Kalau coba kalau kita bergerak sambil tangan kita begini-begini. Terus, kalau kita berucap dan berkata begini-begini tangan kita. Apakah capek? Ya. Lisan kita ketika bergerak kemudian mau diimbangi dengan gerakan tangan kita atau kaki kita, capek kita. Ya. Capek kita. Menggerak-gerakan tangan seperti itu. Ya. Maka ini adalah gerakan yang paling mudah. Gerakan dengan lisan. Ya. Namun, jangan diremehkan dikarenakan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-19, bahwasanya zikir adalah ya, tanaman atau tumbuhan yang akan ditanamkan bagi seorang hamba di surga kelak. Ya. Akan ditanamkan dan ditumbuhkan bagi seorang hamba, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang pada beberapa riwayat bahwasanya ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda innal jannata thayyibatu at-turbah, bahwasanya surga itu baik tanahnya, subur, ya, bagus tanahnya. Ada batul ma, sawah airnya. Wa innaha qi'an, dan bahwasanya jannah tersebut adalah dataran yang rata. Wa inna ghirasaha, dan bahwasanya sesungguhnya tanaman-tanaman yang ada di dalamnya, yaitu apa? Subhanallah, ucapan subhanallah tasbih. Walhamdulillah, dan ucapan tahmid. Wala ilaha illallah, ucapan tahlil. Wallahu akbar, ucapan takbir. Semuanya ini adalah menjadi tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di surga kelak bagi hamba yang mengucapkannya. Hadis inilah hadis yang yaitu disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan ini masih mengenai faedah-faedah dari zikir pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.